الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. Ilmiah maknanya adalah setiap amalan, setiap ibadah, akidah, iman, dan muamalah yang diatur dalam Islam ini adalah selalu didirikan di atas dasar ilmu. Itu makna ilmi. Sehingga seorang tidak dibenarkan di dalam Islam beribadah dengan bentuk ibadah yang tidak ilmiah. Makna tidak ilmiah adalah ibadah yang tidak didirikan di atas dasar dan fondasi ilmu. Atau tidak dibenarkan seorang muslim untuk berakidah dengan sebuah akidah atau keyakinan yang tidak didirikan di atas dasar ilmu. Maka dari itu, ibadah di dalam Islam, akidah yang diyakini oleh setiap muslim, akhlak yang dengannya dia beradab dengannya, semua hukum yang dia lalui di dalam Islam, dia amalkan adalah ilmiah. Sekali lagi, makna ilmiah adalah mendasari semua ibadah, amalan, akidah, akhlak, dan hukum-hukum muamalah di atas dasar ilmu. Demikian Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayatnya, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Dalam surat Al-Isra, Allah mengatakan, janganlah engkau, janganlah kamu mengikuti atau berkata, bersikap sesuatu yang kamu tidak punya dasar ilmu, tidak punya dasar dalil Al-Qur'an ataupun dasar dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pendengaran kita, penglihatan kita, dan pikiran atau kalbu kita ini akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah di hari kiamat. Maka itulah Islam. Berbeda Islam dengan agama Yahudi. Agama Yahudi adalah agama yang tidak ilmiah. Karena agama Yahudi didirikan di atas logika. Beribadah dengan logika, berakidah dengan logika, melakukan sistem muamalah antar mereka dengan logika, meninggalkan syariat yang telah diturunkan oleh Allah dalam Taurat melalui Nabi yang Allah utus dan Rasul yang Allah utus, yaitu Nabi Allah Musa alaihi salam. Maka mereka menjadi umat yang terlaknat, umat yang maghdhub alaihim, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah, al-maghdhub alaihim, yaitu al-Yahud. Kenapa sebab menjadi maghdhub, menjadi dimarah, umat yang dimurkai oleh Allah, umat yang dimarah oleh Allah? Karena al-Yahud di dalam beragama, di dalam berakidah dan beribadah, mengedepankan logika di atas dalil-dalil Taurat, dalil-dalil bimbingan sunnah Nabi Allah Musa alaihi salam. Lawan dari Yahudi berbalik, yaitu kaum Nasara. Juga kaum Nasara beragama bukan dengan cara yang ilmiah. Kenapa? Karena juga mereka tidak mendasari ibadahnya, akidahnya di atas dasar dan fondasi ilmu dari Injil wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi Allah Isa alaihi salam. Mereka cenderung mengikuti ritual, kebiasaan, adat istiadat, atau mengikuti perasaan. Apa yang dirasa baik maka diamalkan, apa yang dirasa baik oleh masyarakat dinilai sebagai ibadah, sehingga akhirnya mereka menjadi umat yang Allah sebut dengan dhalil di dalam surat Al-Fatihah, setelah Allah menyatakan ghairil maghdhub alaihim, yaitu Yahud, waladhalil, yaitu an-Nasara, yaitu kaum-kaum yang tersesat, orang-orang yang tersesat. Kenapa tersesat? Karena mereka tidak beragama, tidak beribadah ataupun akidah di atas dasar fondasi ilmu, dalil dari wahyu yang Allah turunkan kepada mereka melalui Nabi. Maka Islam berbeda dengan dua agama, Yahudi dan Nasar. Islam adalah agama ilmiah yang setiap amalan, baik amalan lisan dalam bentuk zikir atau amalan anggota badan dalam bentuk sholat ataukah saum ataukah haji ataukah yang lainnya, ataukah juga amalan kolbu, keyakinan-keyakinan, iman, ideologi, akidah, semuanya ilmiah berdasarkan dalil yang disebutkan dalam Al-Quran atau dalam sunnah Rasulullah SAW. Wani fiddin azanillahu wa iyyakum. Demikian ulama menggaris bawahi dengan mengatakan bahwa umat Islam itu istadallu tsumma i'taqadu. Berdalil, mencari dalil dulu dari Al-Qur'an ataupun sunnah, baru berkeyakinan setelah itu. Bukan dimulai berkeyakinan dulu baru mencari dalil. Lah, tetapi belajar dulu dalil. Al-Qur'an begini Allah mengatakan, Rasul demikian bersabda, baru dia beramal, baru setelah itu dia kemudian berakidah, berkeyakinan, beriman. Demikian muslimin. Ikhwani fi din azzani Allah iyyakum. Maka alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah ketika Allah limpahkan kepada kita senang untuk mengikuti dalil, senang untuk berilmiah dalam Islam. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menerima amalan atau ibadah dan akidah yang tidak ilmiah, akan tertolak, tidak diterima oleh Allah sebagai amal salih. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an. Di dalam surat Al-Kahfi, maukah kalian aku kabarkan, kata Allah, tentang orang-orang yang paling merugi amalannya. Bukan hanya merugi, bukan hanya khasirin, tetapi akhsarin, paling merugi, yaitu kata Allah, orang-orang yang tersesat amalannya. Kenapa tersesat? Tidak ada bimbingan dalil, tidak ada bimbingan dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan mereka menyangka, mengira bahwa amalan, keyakinan dan ibadah yang mereka lakukan adalah amalan soleh, beramal dia, umur bertambah hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, dalam kondisi dia menyangka bahwa dia sedang beramal soleh. Ini orang yang paling merugi, paling merugi. Nah, kenapa? Karena amalannya tidak ilmiah, tidak didasarkan di atas dasar pondasi Al-Quran maupun sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Allah kemudian katakan bil aksarina amala, siapa? Alladzina dhalla, yaitu orang-orang yang tersesat. Sa'yuhum, amalan-amalan mereka, fil hayati dunia, ketika mereka di dunia. Ikhwani fid din azzani Allah iyyakum. Maka alhamdulillah, kita bersyukur ketika kita diberi kesadaran oleh Allah untuk ketika hendak beramal, kita bertanya-tanya mana dalilnya. Ketika mendengar seorang berceramah, seorang memberi kajian, mengatakan begini, apa dalilnya? Ketika masyarakat berbuat begini dan begitu, dia bertanya-tanya, ini ada enggak dari Al-Quran atau Sunnah? Ini sebuah nikmat yang nilainya sangat tinggi. Si Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak umat yang tak peduli ada dalil kah, tidak ada dalil, yang penting ini sudah berjalan demikian. Dan juga perlu diketahui, bukan bagian daripada sikap ilmiah di dalam berislam, at-taklid, bukan bagian daripada sikap ilmiah di dalam Islam adalah sikap taklid. Taklid itu maknanya adalah ittiba'u man laisa bihujjah bighairi hujjah, mengikuti pihak yang bukan hujjah tanpa adanya hujjah. Maksudnya apa? Semua kita ini bukan hujjah pembicaraannya. Yang hujjah itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Selain ini, selain Allah kemudian Rasulnya, semua ucapan harus disertai dengan dalil. Siapapun dia, dari manapun, dari keturunan apapun, setinggi apapun ilmunya, ucapan dia harus diiringi dengan dalil. Ada dasar dalilnya. Begitu Imam Malik rahimahullah, Imam Daril Hijrah, ulama dari negeri Madinah pada waktu itu, pimpinan ulama di negeri Madinah pada saat itu, tempat berkumpulnya ulama di Madinah pada masa tabi'ut tabi'in, Al-Imam Malik bin Anas Abu Abdullah rahimahullahu ta'ala, ketika beliau berada tidak jauh dari kubur Nabi, kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kepada seluruh yang hadir, kullun yu'khadu wa yuraddu min qawli illa sahib hadzal qabr. Semua orang, kata Imam Malik, boleh diterima ucapannya dan boleh ditolak, kecuali penghuni kubur ini, menunjuk ke kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tidak ada yang boleh ditolak ucapan Rasul walaupun satu, karena ucapan Rasul itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin azzani Allah iyyakum. Begitu juga para ulama yang lainnya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menasihati murid-muridnya dan muslimin yang ada pada waktu untuk tidak bertaklid kepada beliau. Qala la tukalliduni wa la tukallidu malikan wa la tukallidu auza'i wa la fulan wa la fulan. Jangan kalian bertaklid kepadaku, dan jangan pula bertaklid kepada Imam Malik, guru beliau, dan jangan bertaklid kepada Auza'i dan siapapun. Wa khudhu min haitsu akhadhu, ambillah dalil-dalil tentang agama ini, tentang ibadah ini, dari sumber yang mereka para ulama tadi mengambilnya. Mana sumbernya? Al-Qur'an dan Sunnah. Demikian umat ini harus dididik dan ditarbiyah. Tidak diterbiah dengan taklid, kebiasaan aba, kebiasaan para nenek moyang, kebiasaan ajdad. La, semua itu bukan bagian daripada din. Bahkan kebiasaan menjadikan adat istiadat para pendahulu, nenek moyang, sebagai dasar dan dalil di dalam beribadah dan berkeyakinan, maaf-maaf saja, adalah kebiasaan musyrikin. Kebiasaan musyrikin. Kita tidak mengatakan mereka musyrikun, tetapi cara seperti ini adalah cara musyrikun. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran tentang mereka, nah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Kalau dikatakan kepada mereka, ikutilah, amalkan segala syariat yang telah Allah wahyukan, yang Allah turunkan, mereka menjawab, la, kami akan tetap mengikuti kebiasaan adat istiadat yang telah biasa dilakukan oleh nenek moyang kami. Dalam ayat yang lainnya menyatakan, bal wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. La, kata mereka, kami telah mendapati nenek moyang kami di kampung kami dengan cara seperti ini. Sudah seperti ini, maka kami akan mengikuti jejak mereka. Ini semua baru, ini semua tak ada dalam sejarah. Demikian mereka mengatakan. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka yang ingin saya nasihatkan pada kesempatan yang singkat di siang hari ini adalah, jadikanlah atau jadikan diri kita sebagai mukmin yang selalu ilmiah di dalam berislam, selalu mengikuti adillah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Mungkin ada waktu beberapa menit kita manfaatkan untuk diskusi. Barakallahu fiikum. Nah, dari pemikiran tersebut, mereka menyatakan bahawa contohnya demokrasi itu adalah cara muamalah. Jadi ianya tidak perlu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Adakah, macam mana kita dapat menjawab syubhat ini? Pertama, yang dimaksud dengan muamalah adalah segala hukum atau syariat yang terkait interaksi manusia satu dengan manusia lain. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, ayah dengan anak, anak dengan ayah, ayah suami dengan istri dengan suami, seorang mukmin dengan tetangganya, mukmin dalam perdagangannya, mukmin dalam pernikahannya, mukmin di dalam sewa menyewanya. Ya, ini muamalah namanya. Nah, antar umat manusia. Semuanya diatur dalam syariat. Nah, ada yang diatur secara rinci detail, ada yang bersifat global, mujmal. Nah, barakallahu fikum. Contoh, seorang mukmin yang ingin menikah, diatur aturan pernikahan itu. Istimu'amalah. Salah satu aturannya adalah la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan yang sah kecuali dengan izin dan persetujuan wali, ayah daripada si perempuan. Ini aturan muamalah. Kalau ada seorang mengatakan, lah, adat di sini enggak ada masalah. Abah mau setuju, enggak setuju. Mati syait, bebas. Hah? Ya. Ada demokrasi, bebas. Nah, demokrasi sistem muamalah juga. Sebuah sistem muamalah antar manusia yang diatur dari kufar Yahud. Nah, Islam punya aturan. La, pernikahan harus melalui persetujuan atau pembenaran izin dari wali. Dengan dalil hadis, la nikaha illa biwali. Ini contoh sistem muamalah. Begitu juga dalam perdagangan, tijarah, bisnis, diatur oleh Islam. Tentuannya aturan-aturan secara rinci ada dalam kitab Al-Buyu', kitab yang menjelaskan tentang ahkam jual beli. Begini boleh, begitu jangan, ini diatur dalam syariat. Nah, ini ahkam muamalah. Ahkam muamalah. Ahkam muamalah dalam pinjam meminjam. Contohnya, kalau kita memberi pinjam uang kepada seorang 1.000 ringgit, maka wajib dikembalikan berapa? 1.000. Tak boleh 1.100, 1.050. Ada riba. Karena begitu Islam mengatur muamalah ini. Atau contohnya lagi, teman yang pinjam kepada kita, dia kebetulan muksir. Muksir tak mampu untuk bayar. Sudah jatuh tempo sebulan. Kita datang ke dia bulan. Sudah sebulan. Ya Allah ya Akhi, kadar Allah, anak enggak mampu ini. Kemarin anak punya ibu sakit, ini itu. Halas. Bagaimana aturan muamalah? Allah menyatakan, wa in kana dzul usratin fanadhiratun ila maisara. Jika orang yang meminjam uang kepada kamu dalam keadaan sulit, maka wajib kata Allah kamu menunggu sampai dia dapat membayar. Ini aturan muamalah. Barakallahu fikum. Demokrasi adalah salah satu sistem muamalah yang di dalamnya juga tercampur oleh ideologi, keyakinan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fikum. Demokrasi mengatur muamalahnya dengan mengatakan hukum itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dalam bahasa Arab dikatakan asy'abu yahkumu nafsahu binafsih. Yani rakyat menghukumi apa yang mereka mau dengan maunya sendiri. Kayum mayoriti, mayoritas al-aghlab menginginkan A, perbuatan begini. Tak bisa dilarang. Walaupun keinginan ini bertentangan dengan Al-Qur'an maupun sunnah. Sistem muamalah demokrasi bertentangan dengan muamalah Islam 100%. 100% bertentangan. Karena Islam mengatakan al-hukmu lillah. Ini al-hukmu illa lillah. Hukum itu hanya Allah yang menentukan. Sementara demokrasi mengatakan hukum itu berdasarkan suara terbanyak. Nah, demikian gambarannya. Maka kita katakan la, muamalah diatur oleh Islam. Dibimbing di dalam sunnah, yang namanya mukmin atau muslim wajib untuk terikat dengan hukum yang berlaku dalam Quran. Wallahu ta'ala alam. Bisa mungkin demikian. Masya Allah. Nah, baik Al-Quran. Oke, kalau di negara kami sekarang ini sudah sampai ke pilihan raya. Oke, macam sekarang ni kita sudah tahu hukumnya memang orang Yahud yang buat ni. Jadi sekarang ni macam mana kita di status kita macam mana? Status untuk ini. Mengundi atau tidak, atau apa hukum kalau kita mengundi atau apa hukum kalau kita tidak mengundi? Macam mana? Allah Taala alam. Sebelum anak jawab langsung tentang hukumnya. Kalau jawabannya kita mesti mengundi. Siapa yang akan kita undi? Partai mana? Atau tokoh yang mana? Iya kan? Mesti. Satu mengatakan ini yang baik. Kita punya saudara, tetangga mengatakan lah yang baik yang itu. Mulai ada kerenggangan kita dengan ini. Iya kan? Yang kedua, mengundi atau memilih partai ataukah tokoh. Itu amanah kan? Amanah yang diminta pertanggung jawaban di sisi Allah. Sementara kita tak kenal mereka yang siapa. Bukan kemudian selesai mengundi, selesai urusan kita wafat, enggak ada lagi tanggung jawab lah. Yaumul Qiyamah akan Allah tanya itu. Kenapa kamu berucap begini? Kenapa kamu berbuat demikian? Barakallahu fikum. Dalam Islam tidak dibenarkan seorang meminta jawatan, iya, atau kedudukan. Ha, karena jawatan. Tak boleh. Dibenarkan. Nah, dalam Islam tidak dibenarkan. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna la nu'ti hadzal 'amal ahadan talabahu aw harisa 'alaihi. Sesungguhnya kami dalam agama kami Islam ini tidak akan pernah memberikan jawatan ini kepada seorang pun yang meminta atau berambisi untuk mendapatkannya. Sekarang yang ada bukan hanya meminta, ambisi, keluar pulus, ya, tidak cukup sampai di situ. Lebih dari ambisi, dia puji diri, dia katakan saya pegang amanat, saya kaga partai saya begini. Ala tuzakku anfusakum kata Allah. Huwa alamu biman ittaqa. Jangan kalian memuji diri-diri kalian. Allah yang lebih tahu siapa yang memuji. Dua orang yang itu hadis yang tadi anda baca, ya, di dalam barakallahu fikum kutubus sunan. Nah, ketika Rasulullah mengatakan kami tidak akan pernah memberikan amalan ini, jawatan ini kepada orang yang memintanya, itu ada dua orang anak paman Abu Musa al-Ash'ari, sahabi. Sahabi enggak sama dengan kita, enggak suka dunia. Ketika Rasulullah pada akhir-akhir masa di Madinah di banyak mendapatkan kemenangan, berbagai daerah masuk dalam Islam, tentu pekerjaan tambah banyak, sibukan. Maka dua orang anak paman Abu Musa al-Ash'ari datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wallana mimma wallaqallah, jadikan kami sebagai pemimpin di beberapa daerah-daerah yang telah Allah berikan kepada engkau. Keinginan dia, dijelaskan oleh ulama, keinginan dua sahabat ini ingin membantu Rasul. Rasul sibuk ingin membantu, dan kebetulan dua orang ini punya kemampuan kecil. Subhanallah, apa jawaban Nabi itu tadi? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang seperti ini? Ada yang liberal, ada yang khawarij, ada yang maka jawabannya barakallahu fikum, kita tidak dibenarkan untuk mengundi. Lalu bagaimana? Serahkan pada Allah, doa kepada Allah. Ya Allah, jaga negeri ini, selamatkan negeri ini, selamatkan muslimin. Ya Allah, beri hidayah pemimpin itu, beri kesolehan mereka. Doa ahli sunnah demikian. Doa apa pengaruhnya doa? Allah yang punya semua. Mungkin salah doa dari salah seorang dari kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak tahu, enggak bisa diremehkan. Barakallahu fikum, nasihat jangan tutup dalam mengundi, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat Islam, syariat Islam. Kharrab. Mana ada yang sudah diterapkan syariat Islam? Tapi kadang-kadang ada di kalangan mereka yang mengatakan cubaan. Iya. Ketika Pak Awal, jika sistem demokrasi ini tidak boleh digunakan, bagaimana ke sistem? Adakah mengikut istihad yang membakar, istihad yang lain, berbeza-beza? Jadi bagaimana yang kita memilih pemimpin dengan bagaimana sistem? Nah, barakallahu fikum. Cara untuk memilih pemimpin boleh dengan cara yang dibimbingkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, boleh dengan cara yang dilakukan oleh Rasul menunjuk siapa fulan, ya, dengan syura. Yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai rakyat menjadi orang soleh. Kita ini semua maksudnya, bukan hanya kita yang di masjid ini, bukan yang di surau saja, semua muslimin menjadi salihin, orang yang bertakwa, senang pada Quran dan Sunnah, dan beramal dengan Quran dan Sunnah. Kalau muslimin salihin, pasti Allah akan beri pemimpin, penguasa yang baik. Tapi kalau muslimin lagi senang riba, senang berdusta, senang membolimi, tidak senang menerapkan Quran dan Sunnah, jangan berharap pemimpin menjadi baik. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan, barakallahu fikum, nah, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan ayat ini. Ayat ini maknanya demikianlah, kata Allah, kami jadikan sebahagian orang-orang zalim sebagai penguasa, pemimpin terhadap orang-orang zalim lain dengan sebab dosa-dosa yang mereka lakukan. Kalau pemimpin zalim, tidak amanat, tidak adil, kita tengok kita. Berarti kita sebagai rakyat, berapa banyak istri membolimi suami, suami membolimi istri, anak membolimi ayah, ayah membolimi anak, tetangga membolimi tetangganya, dalam berbagai urusan. Muslimin ta'bani, Allah yahdihim. Muslimin kondisi alladzi la yusallun kathir, banyak yang enggak salat, sah wala la. Jadi sekarang yang tugas kita adalah, pertama, kewajiban kita adalah kita beramal bainana, di rumah tangga kita. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sebelum mana jelaskan mana ayat ini, ayat ini terkait ketika umat sudah dalam kerusakan yang meluas di sana sini, kemaksiatan, mulai dari kemaksiatan yang tertinggi, kesyirikan dan kepukulan, sampai yang terendah, tersebar di mana-mana, tersiar. Maka kata Allah, dan upaya amar ma'ruf nahi munkar sudah sulit, dakwah sudah sulit, maka Allah katakan, wahai orang yang beriman, uruslah diri-diri kalian sendiri. Sungguh mereka-mereka yang tersesat itu tidak akan mampu merugikan kalian kalau kalian sudah berada di atas hidayah. Sudah. Tapi alhamdulillah, dakwah masih mungkin. Ya. Sambil kita masih bisa berdoa, masih azan, masih alhamdulillah. Ya. Sambil kita berbenah dalam rumah tangga kita, akhlak kita, iman, juga kita ajak saudara-saudara kita, ya pula kita pun ya pula. Wallahu taala alam. Bismillah. Nah. Iya. Anda pernah baca fatwa pada fatwa di dalam musim. Nah, kita mengikuti. Jadi saya menasihati kalau anda yang paham atau yang penerangan dari saya itu, saya itu menyatakan kepada orang yang mampu atau mempunyai ilmu, dia tidak harus bersaksi. Tetapi kepada orang awam, dia boleh bersaksi kepada syekh yang berada di tempat. Maksudnya jika di Malaysia contohnya muti, jika muti dalam keluarga atau bagi orang awam yang tidak mampu, yang tidak mempunyai ilmu dalam mempunyai Al-Quran, jadi memadai bagi dia baik untuk bertakluk kepada muti. Tapi jika telah disampaikan kepada beliau tentang kebatilan fatwa tertentu kepada muti tersebut, dia harus adakan itu kepada muti. Tadi menyatakan bahwa kita tidak boleh sama sekali bertaklid. Taklid yang apabila kata-kata ini disebut secara mutlak, yang dimaksud adalah taklidul a'ma, taklid buta. Taklidul a'ma. Kalau taklidul a'ma, sepakat para ulama bahwa itu adalah mazmum, tercela. Perbuatan itu tidak dibenarkan. Yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Utsaimin adalah seperti yang tadi disebutkan, dan itu disebutkan dalam buku-buku usul fiqih. Kapan diperbolehkan, diizinkan seorang untuk taklid? Yaitu ketika dia menghadapi sebuah permasalahan, dia tak punya kemampuan untuk menelusuri hukum-hukum dan dalil-dalil permasalahan. Nah, permasalahan itu tergolong atau jenis permasalahan yang rumit. khilaf di kalangan ulama. Misal, contoh barakallahu fikum, kalau terkait dengan sholat, apakah selesai ruku ketika i'tidal kita bersedekap lagi ataukah kita begini? Khilaf yang sangat rumit, masing-masing menyebutkan dalil yang memang memungkinkan untuk dipahami begini dan begini. Yang khilaf ini orang-orang besar, orang-orang soleh, kalangan ulama. Nah, barakallahu fikum, kalau di zaman kita sebut kata al-imam al-Albani di satu sisi, Ibn Baz di sisi lain, luar biasa ini, dua jabal azim. Gimana kita mau itu? Kita coba telusurin hadisnya, kita gak mampu. Mungkin mampu dari sisi bahasa memahami, tetapi dari ilmu usul fikih, qawaid fikihiyah, kita gak paham. Ya sudahlah, ana kok lebih yakin Syekh Al-Albani. Ana ikut Syekh Al-Albani. Yang sebatas ini masih diizinkan, dibenarkan. Nah, barakallahu fikum. Terkait dengan mufti setempat, mufti di daerah yang dia tinggal, Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan di dalam referensi literatur lainnya, tentunya apabila mufti tersebut orang yang soleh dan berada selalu berpegang pada Quran dan Sunnah, sudah terpercaya. Tapi kalau dianya misalkan muftinya itu sufi atau syi'i atau liberali, liberalis, ada mayor zaman, tidak boleh dijadikan sebagai rujukan. Maka dia bertanya kepada ulama walaupun dia jauh ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Kita akhiri sampai di sini. Esok insyaAllah tak ada pajak. Lepas subuh. InsyaAllah.